alladzina kafaru. Dan berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an itu secara jumlatan wahidah, sekaligus secara keseluruhan? Kenapa demikian? Ya. Tapi kenapa kok diturunkan sedikit demi sedikit? Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah agar kemudian kami mengokohkan hati kamu, warattalnahu tartilan. Dan agar kami membacanya padamu secara tartil. Jadi di dalam ayat ini pun menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Bedakan antara kata unzila dengan nuzila. Unzila dengan nuzila. Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kepada kita satu faedah dalam membedakan kata unzila atau anzala dengan nuzila atau nazala. Kalau unzila, yakni diturunkan sekaligus, ya. Misalnya dikatakan anzalallahu ayat terkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka maksudnya sekaligus ayat ini diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Tapi kalau dikatakan nazala, maka yang dimaksud adalah diturunkan sedikit demi sedikit, diturunkan secara berangsur-angsur. Ini untuk membedakan antara nazala dan anzala atau nuzila dengan unzila. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla menyebutkan kepada kita hikmah kenapa diturunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur, yaitu dalam rangka untuk tasbitul fuad, untuk mengokohkan di dalam hati kita sehingga kita mampu menghafalnya, dan kemudian mereka mampu untuk mengamalkannya serta tadabbur memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Padahal Al-Qur'anul Karim itu sudah ada sebelumnya, dan Al-Qur'anul Karim sudah dalam bentuk kitab, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkannya. Akan tetapi diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu, agar kemudian mereka mampu memahami dengan baik. Mereka mampu tadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim, dan mereka dengan mudah menghafal ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempunyai kelebihan yang kita tidak memilikinya. Sebab mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hidup dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, sehingga mereka mengetahui kapan Al-Qur'an itu turun, di mana Al-Qur'an itu turun, pada tahun keberapa, dan bagaimana kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum wa antum taqra'unaha. Law kanat hadhihi al-ayatu nazalat alaina lattakhadna dhalika al-yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, pada waktu itu beliau menjadi seorang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada satu ayat yang diturunkan kepada kalian kaum muslimin, yang sekiranya ayat tersebut diturunkan kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ayu ayat? Ayat apa yang kamu maksudkan?" Maka dia pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Aku mengetahui kapan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut turun dan di mana turunnya. Ayat tersebut turun pada hari Jumat dan bertepatan pada hari Arafah, di Arafah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, para sahabat mereka mempunyai mizah dan keutamaan di mana mereka mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab turunnya, kapan turunnya, berkenaan tentang kejadian apa, sehingga tentunya mereka lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka al-kitab, yatlunahu haqqa tilawah, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ini orang-orang yang ketika diberikan kepada mereka al-kitab, maka mereka beriman dan mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ini bacaan tersebut ada dua macam. Ada yang berupa at-tilawatul lafziyah, pembacaan secara lafaz, yaitu kita membaca Al-Qur'anul Karim, ini adalah merupakan ibadah. Jangan kamu menyangka satu ayat itu adalah merupakan satu pahala, tapi satu huruf merupakan satu pahala, dan na'am, satu huruf yang berikutnya adalah satu pahala. Na'am, Ali itu satu huruf, Lam itu satu huruf, dan Mim itu adalah satu huruf. Masing-masing dari apa yang kita baca itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada tilawah yang lain yang juga disebut dengan at-tilawah, yaitu tilawah dari segi hukum. Tilawah dari segi hukum maksudnya adalah kita membenarkan khabar-khabar yang disampaikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amalaka umurun, maka di depan kalian wahai penuntut ilmu ada beberapa perkara. La budda min mura'atiha, haruslah kalian memperhatikannya. Fi kulli fannin tatlubuh, pada setiap cabang ilmu yang hendak engkau tuntut. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fi, perhatikan. Yang pertama, kamu berusaha untuk menghafal yang ringkas. Ya. Sebab itu usul, itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya dalam ilmu nahwu apa ya, kawan? Kita berusaha untuk menghafal al-ajur rumiyah. Al-ajur rumiyah. Kemudian dari ilmu yang lain, ilmu al-qawaid fiqhiyah misalnya. Kita berusaha untuk menghafal al-qawaid fiqhiyah. Atau seperti ilmu mustalahul hadith, kita berusaha untuk menghafal yang ringkas al-qurniyah misalnya. Kemudian naik ke jenjang yang berikutnya, kita berusaha untuk menghafal nukhbatul fikah yang dikarang oleh al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Demikian pula dalam pelajaran tajwid, kita berusaha untuk menghafal tuhfatul atfal. Dan tuhfatul atfal itu ada beberapa bait syair yang sangat bagus sekali, yang ini dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama di dalam mempelajari ilmu tajwid. Setelah seorang pelajari tuhfatul atfal, kemudian naik ke tingkat yang berikutnya, itu mempelajari matan al-jazariyah. Matan al-jazariyah, yang ini pelajaran tajwid lebih lengkap dari tuhfatul atfal. Apakah dari cabang-cabang ilmu yang lain? Yang jelas kita berusaha untuk mendapatkan usul, ya, dalam bidang akidah, dalam permasalahan tauhid kita berusaha untuk menghafal kitab tauhid Syekh Muhammad Nabi Wahab, dan demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Ini yang pertama, menghafal yang ringkas. Yang kedua, waqtuhu ala syaikhin mutqin, kita berusaha untuk menghafalkannya, ya, atau menetapkannya, membacanya dengan teliti kepada seorang syekh yang teliti, yang mumpuni dalam ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, ada ulistighali bil mutawwalat. Ini penting ya kawan. Ya. Ada ulistighali bil mutawwalat. Jangan kamu menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab yang membahas secara panjang lebar. Antum akan bingung. Karena belum mempunyai jasa. yang kokoh dan tua. Nah, seorang misalnya belum menguasai ilmu fikih secara keseluruhan, tapi dia ingin terus mengambil perincian-perincian yang itu akan menghabiskan umurnya. Di samping dia akan ketinggalan banyak dari usul dalam permasalahan-permasalahan yang tinggi dalam ilmu tersebut. Jangan sampai kita yang mempelajari kitab Al-Fahara misalnya, kita langsung ingin membahas yang lebih panjang lebar, maka kita pindah ke kitab Al-Mughni, atau membahas kitab Al-Mujmu' Syarhul Muhadzab, atau membahas kitab-kitab yang lain. Nah ini ikhwan fillah azakumullah, bukan tariqah di dalam menuntut ilmu. Tapi seorang menuntut ilmu, dia tidak menyibukkan dirinya dengan membahas yang panjang lebar itu. Tapi yang dia perhatikan adalah yang inti-inti dan dasar-dasar daripada ilmu tersebut. Ada mulistighali bil mutawalah, tidak menyibukkan diri dengan pembahasan yang membahas secara panjang lebar dari kitab-kitab yang besar dari para ulama. Wa tafariqil musannafat, dan tafariq al-musannafat, karangan-karangan yang berbeda-beda. Qabla al-waqti wal itqani bi asli, sebelum kita menekuni dan betul-betul mumpuni dan meneliti betul dalam asal inti dari ilmu tersebut. Ini penting ya ikhwan. Oleh karena itu jangan kemudian kita terlalu cepat kagum terhadap orang-orang yang mereka senang dengan menyebutkan kitab-kitab yang besar dalam Mughni, kemudian dalam kitab Al-Majmu', kemudian dalam kitab ini. Terkadang mereka itu mampu menguasai dalam bidang ilmu itu saja. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya untuk membahas, membahas, dan membahas satu permasalahan, dua permasalahan, dan beberapa permasalahan. Ya. Nah ini orang-orang terkadang ketika mereka telah membahas permasalahan tersebut kupah, bahwa di sana ada pelajaran-pelajaran yang inti yang semestinya mereka mempelajari. Akan tetapi terkadang kalau mereka sudah terjun dalam bidang bahas dan mereka sudah menyibukkan diri sehingga mereka melupakan pelajaran-pelajaran inti tersebut yang semestinya mereka harus menguasainya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ini peringatan yang berikutnya, kata beliau, la tantaqil min mukhtasar ila akhara bila mujib. Jangan kamu pindah dari satu kitab yang ikhtisar, kitab yang ringkas, kepada kitab ringkas yang lain. Ya, jangan suka pindah-pindah pelajaran. Bila mujib, selama tidak ada yang mengharuskan dan mewajibkan. Ya, yang mengharuskan misalnya, kalau seorang mempelajari Jurumiyah, ya, dia mempelajari Jurumiyah, qadarullah syekhnya tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan kitab tersebut, kemudian terpotong dan dia belum sempat menyelesaikan. Nah, di sana ada seorang syekh yang membuka pelajaran yang sama dengan pelajaran nahwu, tapi bukan Jurumiyah misalnya. Ada kitab ringkasan yang lain seperti Mulhatul I'rab misalnya, atau Qawaidul I'rab, atau Kamatan Al-Azhariyah dan semisalnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia belum menyelesaikan. Akan tetapi karena dia tidak mempunyai syekh untuk menyelesaikan, maka tidak mengapa dia pindah ke mukhtasar yang lain. Yang jelas, jangan sampai seorang itu menyibukkan dirinya dengan bermacam-macam mukhtasar dalam keadaan tidak ada yang mengharuskan dia untuk mempelajari keseluruhannya, atau pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lainnya. Fahadha min babil tajar, ini termasuk teguran, ya, teguran yang keras. Ihtinasul fawaidi wadhawabitil ilmiyah, yang kelima, hendaklah kalian selalu memburu faidah-faidah, mengejar fawaid-fawaid wadhawabitil ilmiyah, dan perkara-perkara yang menyangkut tentang permasalahan ilmiah. Ya, ada faidah-faidah yang baru antum dengarkan, jangan kemudian kita malas untuk mencatat itu. Jangan kira mengatakan, wah itu saya sudah hafal, gampang nanti insya Allah nanti akan saya catat. Jangan. Selama antum dengarkan dan antum menyatakan itu baru bagi antum, catat. Ya. Usahakan untuk catat, sebab yang namanya hafalan, al-hifdhu hawa. Ya. Dia bisa mengkhianati, selalu mengkhianati pemilik dari hafalan tersebut. Sehingga kadang seorang melupakan. Akan tapi kalau seorang mencatatnya, apabila dia lupa, maka dengan catatan tersebut akan mengingatkan dia, lalu kemudian dia menempatkan dan memindahkannya ke tempat kitab-kitab yang di sana dia mengumpulkan faedah-faedah. Ini penting ya ikhwan, ya, di dalam bagi seorang yang pemula dalam menuntut ilmu, hendaklah mereka berusaha untuk mencatat setiap faedah yang mereka dapatkan dan yang mereka dengarkan. Setiap faedah yang mereka dengarkan, mereka berusaha untuk mencatat, sebab yang demikian ini nanti akan bermanfaat bagi seorang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, jam'un nafsi lit-talabi wa tarqi fi, menyatukan jiwa, yakni betul-betul bersungguh-sungguh menetapkan hati untuk menuntut ilmu, wa tarqi, dan untuk menaiki jenjang-jenjang ilmu tersebut, wa ihtimam والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه, ya, dan mementingkan diri, ya, والتحرك, dan bersemangat, للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه, untuk menghasilkan ilmu-ilmu tersebut, faedah-faedah tersebut, dan sampai kepada tingkat yang di atasnya. Nah, ini betul-betul kita mempunyai komitmen yang kuat, itu namanya jam'un nafs. Mempunyai komitmen yang kuat, menyatukan hati, bersabar untuk tetap dalam menuntut ilmu. Dan jangan merasa cukup dengan pelajaran-pelajaran yang dibawa. Akan tetapi kita bersabar untuk menaiki jenjang ilmu setingkat demi setingkat. Nah, hatta tafiyullah ilal mutawwalat, sampai kemudian engkau mampu masuk ke dalam kitab-kitab yang membahas secara panjang lebar, kitab-kitab yang besar, bisa bilatin muzakah, dengan jalan yang terpercaya, dengan jalan yang jelas, ya, jangan kita mengambil jalan pintas, karena terkadang jalan pintas itu membahayakan. Nah, akan tapi kita berusaha untuk menempuh jalan semestinya, ya, jalan yang biasanya dilewati oleh para penuntut ilmu, sedikit demi sedikit, sampai kemudian kita, ya, tiba kepada tingkat yang, yakni pembahasan-pembahasan yang lebih besar dan lebih panjang serta lebih terperinci. Wa kana min ra'yi Ibnu al-Arabi al-Maliki, adalah termasuk pendapatnya Ibnu al-Arabi al-Maliki, ini salah seorang imam di antara imam-imam Maliki, ya, adalah Imam Malik, dan bukan Ibnu Arabi yang tidak maka alif lam. Kalau tidak maka alif lam, ini seorang sufi zindiq. Nah, adapun ini Ibnu Arabi al-Malik. Termasuk pendapat beliau, alla yakhliq at-thalib, hendaklah seorang penuntut ilmu tidak mencampuri fi ta'lim, dalam ilmunya, di dalam menuntut ilmu, baina ilmaini, antara dua ilmu. Kata beliau, kalau seorang mau belajar cukup satu ilmu saja. Jadi kalau tauhid, tauhid saja. Kalau nahu-nahu saja, jangan belajar yang lain. Nah, ini pendapat Ibnu al-Arabi. Oleh karena itu nanti kita akan sebutkan bahwa pendapat ini yu'tarad, dibantah oleh para ulama. Sebab yang demikian ini tidak secara mutlak demikian. Semuanya tergantung dari keadaan seorang penuntut ilmu, dari kesanggupannya dan kemampuan dia di dalam memahami satu ilmu. Wa ayyuqaddima ta'lim al-arabiyyati wasy-syi'ri wal-hisab, dan hendaklah dia lebih mendahulukan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab dan mempelajari ilmu syair dan ilmu hisab, perhitungan. Nah, ini tentunya masing-masing keadaannya lain, tergantung keadaan masing-masing mereka. Nah, ya, adapun orang Arab yang mereka sudah mengerti tentang Arab, maka tentunya mereka tidak perlu untuk belajar bahasa Arab, kecuali penting bagi mereka pula untuk mempelajari faedah-faedahnya, ilmu nahwu dan seterusnya. Nah, akan tapi bagi orang yang mereka asalnya bukan Arab, tentunya pelajaran yang paling diutamakan bagi mereka adalah mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, memperbanyak kosakata bahasa Arab, lalu kemudian setelah itu mempelajari kaidah-kaidah yang terdapat dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, sharaf dan yang semisalnya. Kalau dia mampu sampai kepada tingkat mempelajari ilmu al-arud yang di dalamnya membahas tentang permasalahan syair-syair, maka ini tentunya tergantung dari masing-masing mereka. Nah, wa'illah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ataukah ilmu balaghah, ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Wal hisab, dan juga ilmu perhitungan. Nah, ini sangat penting ya kawan. Ya, nanti akan digunakan dalam mempelajari apa? Faraid. Ilmu warisan. Kalau seorang tidak mengerti hisab, 3 tambah 3 itu sih keliru nanti dalam menghitung. Ya, dan membagi ilmu warisan tersebut. Sebab inti dari ilmu warisan adalah ya ilmu hisab, perhitungan, matematik. Kalau seorang tidak paham ilmu ini, ya jangan harap dia bisa mempelajari ilmu warisan. Maka ini penting. Tsumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an. Kemudian setelah itu dia pindah untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Lakin ta'aqqabahu Ibnu Khaldun. Akan tetapi pendapat Ibnu Arabi ini dibantah oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bi anna al-awa'ida la tusailu ala hal, bahwa kebiasaan-kebiasaan ya, ataukah keadaan-keadaan ya, manusia, seorang penuntut ilmu itu tidak membantu seperti ini, tidak memberikan bantuan dan dorongan pada seorang penuntut ilmu. Wa annal muqaddam, dan hendaklah yang didahulukan huwa dirasatul Qur'anil Karim, adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wa hifdzu, dan menghafalkannya. Li annal walada ma dama fil hijr, sebab seorang anak ya, selama dia itu masih dalam pangkuan, ya ini masih bisa dididik ya, belum mencapai usia balig anak tersebut, yang qadul lil hukm, dia selalu taat kepada perintah, pada hukum. Nah, ini tipe seorang anak, asal dari seorang anak demikian, masih mudah diatur begitu. Fa idza tajawaza al-bulugh, maka kalau seorang anak sudah mencapai usia balig, sa'uba jabru, repot untuk dipaksa, iya kan? Kalau seorang anak sudah berjenggot ya sulit. Ya, orang tuanya mau maksa, sang anak juga punya kekuatan kan begitu. Nah, maka mumpung dia masih bisa dicewek, ringannya ya sudah. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, yang bagi lil walidi ayyukriha waladahu ala ta'allum. Sepantasnya bagi orang tua untuk memaksa anaknya itu untuk belajar. Nah, fa'innahu mas'ul, karena sebetulnya dia akan bertanggung jawab, akan ditanya tentang anaknya tersebut. Amal khalqu fi ta'lim baina ilmaini fa aktara. Adapun menggabungkan antara dua ilmu atau lebih, fahadha, maka ini kata beliau, yakhtalif bikhtilafil muta'allimin. Ini berbeda, yang seperti ini tergantung dari orang-orang yang belajar. Fil fahmi, tergantung dari tingkat pemahaman mereka dalam ilmu. Ada sebagian orang yang mereka tidak mampu belajar berbagai cabang ilmu. Orang seperti ini cukup satu saja yang dia belajar. Cukup satu saja yang dia tekuni dan dia pelajari. Ya. Sebagian orang ada yang mereka mampu dua, ada yang mereka mampu tiga, dan seterusnya. Wan nasab, dan juga dari segi kerajinan, kemampuan untuk meraja'ah ilmu-ilmu tersebut. Wa kana min ahlil ilmi, dan adalah dari kalangan para ulama, man yudarrisul fiqh al-hambali, ada yang mempelajari fiqh hambali, fi zadil mustaqni, dalam kitab zadul mustaqni, lil mubtadi'in, bagi orang-orang yang pemula. Nah, ini kalau orang pemula mempelajari kitab zadul mustaqni, ini kitab dalam madhab al-hambali. Nah, kitab inilah yang disyarah oleh Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', syarah Zadul Mustaqni. Ya. Dan juga di sana ada kitab yang lainnya mengarang atau mensyarah kitab tersebut, seperti kitab Ar-Rawdul Murbi'. Itu juga merupakan kitab syarah terhadap zadun mustaqni. Nah, wal muqni, kemudian setelah itu mempelajari kitab al muqni. Ya, kitab ini lebih terperinci lagi dari kitab zadun mustaqni. Ini kitab membahas masalah fikih, ya ikhwan. Ya, tapi ya kita perlu mengetahui bahwa kitab ini condongnya kepada mazhab Ahmad bin Hanbal, pada mazhab Hanabilah. Nah, ya, setelah pelajari zadul mustaqni, masuk pada kitab al-muqni. Dan kita sekarang belum ada satupun yang kita pelajari dari kitab-kitab mazhab. Ya, selama ini yang kita belajar adalah ringkasan, seperti kitab al-munakhala, merupakan ringkasan yang akan mengumpulkan secara global permasalahan-permasalahan fikih. Kalau kita sudah punya inti, ya kita sudah mampu untuk memahami ilmu tersebut secara global, maka nanti kita akan masuk pada jenjang-jenjang yang berikutnya, pada jenjang-jenjang yang berikutnya. Maka dari sini, ikhwan, seorang itu kenapa mereka terkadang dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau Maliki? Tergantung dari awal mereka belajar. Ya, tergantung mereka belajar kitab apa. Kalau mereka mempelajari kitab-kitab yang di sana mempelajari cara-cara mazhab Hanabilah, maka terkadang mereka dinisbahkan fulan Hambali. Bukan berarti mereka fanatik terhadap mazhab tersebut. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu dididik dengan mazhab Hanabilah. Sehingga terkadang dalam berapa namanya ada tulisan Al-Hambali. Ya kan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Bukan berarti beliau ta'assub, beliau fanatik terhadap mazhab tersebut. Akan tetapi beliau tumbuh dan mempelajari ilmu tersebut dari mazhab Al-Hanabilah. Demikian pula misalnya seorang mempelajari ilmu dari kitab-kitab Syafi'iyah, ya, seperti kitab Sakinatul Najah atau kitab Kifayatul Ahyar, na'am, dan kitab-kitab yang semisalnya, yang ini yang mempelajari mazhab-mazhab Syafi'iyah sehingga tumbuh yang dasar ilmunya itu berasal dari mazhab Syafi'i. Tapi tidak ta'assub, semua kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekhul Islam Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau seorang yang asal madhabnya madhab Hambali. Nah, bahkan beliau dengan terang-terangan mengatakan bahwa di antara empat madhab tersebut yang paling mendekati kepada kebenaran pada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah madhab Al-Hambali. Ya, dalam tarjihatnya, dalam permasalahan-permasalahan fikihnya, kebanyakan lebih mendekati kepada kebenaran pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita melihat kepada permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan di dalam kitab-kitab beliau, ketika menjelaskan suatu permasalahan, ya, dan di sana madhab Hambali bertentangan dengan yang benar, yang hak, maka beliau menyisir. Dan itu banyak sekali kita dapatkan dalam kitab beliau, baik dalam syarah Bulughul Maram dalam kasetnya, ataukah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Terkadang beliau membahas, kemudian sampai kepada kesimpulan, yang kesimpulan ini berbeda dan menyelisihi madhab Hanabilah. Nah, di sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa kita dididik untuk mengembalikan segala sesuatu itu kepada kebenaran, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian setelah itu pelajari kitab Al-Muqni. Di sana ada kitab madhab Hanabilah yang lain. Sebelum kitab Al-Muqni ada kitab Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqh ini juga agak lebih terperinci dari kitab Zadul Mustaqni. Liman ba'dahun lil khilafil madhabi, bagi orang-orang setelah mereka, bagi orang yang ingin mempelajari khilaf, perselisihan yang ada di antara madhab. Juga di antara kitab yang perlu, yang penting pula untuk kita baca adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, bagi orang yang ingin mengenal perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan madhab. Summa al-Muqni, kemudian kitab Muqni Ibnu Qudama. Oh, kalau ini sudah kitab besar. Nah, lil khilafil ali, bagi perselisihan madhab yang besar. Ya, ini tingkatan tinggi. Ya. Ini bukan hanya S1, S2, tapi S1000. Nah, ini banyak S-nya. Nah, wala yusmahu lit tabaqatil ula an tajlisa fi darsit tsaniyah. Dan tidak diizinkan bagi orang-orang yang dasar tingkatan pertama untuk duduk di pelajaran tingkatan kedua. Ini penting. Dan jenjang dalam menuntut ilmu. Kalau memang seorang itu tidak mampu untuk mempelajari tingkatan yang tinggi, jangan dia masuk. dia belum pernah misalnya mempelajari Al-Qawaqid atau Kaqatul Nada. Dibuka pelajaran Kaqatul Nada. Dia belum belajar Jurumiyah, jangan dia belajar Kaqatul Nada. Ya. Karena dia belum mempunyai dasar. Dia hendaknya mendengarkan ilmu-ilmu yang dasar terlebih dahulu. Kalau dia sudah tekuni dan dia sudah memahami dengan baik, baru setelah itu dia pindah. Yang diinginkan ya ikhwan dalam pelajari itu pemahaman, ya. Bukan yang diinginkan di dalam mempelajari ilmu itu adalah tingginya ilmu kita. Maksudnya tingginya kitab yang kita pelajari, bukan itu. Terkadang ada seorang senang untuk pindah dari satu kitab dengan kitab yang lain, tapi mereka juga tidak punya isi, ya. Juga tidak mampu memahami dengan baik. Yang seperti ini la tuhmadu uqubah. Tidak terpuji yang seperti ini. Akan tetapi seseorang berusaha untuk menekuni yang mendasar terlebih dahulu. Sudah biarkan kita jurumiyah 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menekuni sampai kita menghafal pun dengan baik, seperti kita menghafalnya surah Al-Fatihah tidak